Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Masih dalam naqid as-sadis, pembatalan yang kelima dari pembatalan keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. An-nawaqidul asyarah, batal keislaman yang 10. Ini merupakan induknya. Terjiru bawaqi an-nawaqid ilaiha, yang kembali sisa-sisa dari perkara-perkara, poin-poin yang membatalkan keislaman seseorang kepada 10 perkara ini. Yang keenam yaitu dan pembatal keislaman man istahza bi syai'in min dinillah au thawabihi au yakhwabihi kafara, barang siapa yang mencela, mencemoohkan, menghina, meremehkan suatu perkara dari agama Allah atau yang berkaitan dengan pahala yang Allah janjikan serta iqab, hukuman yang Allah ancamkan, maka yang sejenis ini kafir, dia kafir. Dan telah kita sebutkan dalil apa yang telah dinukilkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala di surat At-Tawbah ayat yang ke-65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini menunjukkan, membimbingkan kepada kita Allah SWT memponis, menghukumi menghukumi siapa saja yang terjatuh ke dalam istihza, mencela atau meremehkan, mencemoohkan sesuatu perkara dari agama ini, baik itu mencela Allah, mencela ayatnya, mencela rasulnya, dan hal itu dia lakukan baik karena jaddan atau hazila, dengan sengaja ataupun dengan bercanda, bermain, maka Allah puni semuanya sebagai perbuatan yang kufur. Yang Allah nyatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur, tidak ada keringanan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Yang menunjukkan kesal itu tidak ada rincian bahwasanya mencela yang dianggap kafir kalau disengaja saja. Tidak. Demikian pula dengan mencela, mencemoohkan, meremehkan, menghinakan, merendahkan perkara syariat ini, meskipun bermain, bercanda. Sebagaimana Allah nyatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian melakukan hal itu? Kenapa kalian mencela Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Mereka menjawab, nakhudhu wa nal'ab. Kami lakukan hal itu karena bercanda saja, obrolan biasa, bukan disengaja. Tetapi tetap Allah SWT punis, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sungguhan atau tidak sungguhan. yang serius ataupun bermain, bercanda, semuanya adalah perkara yang akan mengeluarkan seseorang dari al-Islam, yang menunjukkan bahaya ketika terjatuh ke dalam permasalahan ini. Hal itu dipertegas oleh para ulama tentang tidak adanya perbedaan, tidak adanya tafsir, rincian dalam mencela syariat ini, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela ayat-ayatnya, dan perkara-perkara agama ini. Tidak ada rincian hal itu apakah dianggap kufur karena sengaja, serius, atau karena bercanda, tidak dikafirkan. Ya, tidak ada rinciannya dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena Allah mencontoh, melihat pada Allah Azza wa Jalla dalam memponis, menghukumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merinci pula ketika mereka meminta udzur, meminta keringanan. Ya, hal itu terjadi karena bercanda saja. Ini karena agama bukan untuk dipercandakan. Ya, agama bukan untuk dipermainkan. Tunggu. Tidak layak untuk kita bercanda karena permasalahan agama. Ya. Dijadikan pelesetan agama ataupun ayat Rasulnya dan yang lainnya. Tunggu. Yang pertama dijelaskan oleh Imam Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Quran, berkenaan dengan At-Tawbah ayat 65 sampai 66 ini. Kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala, la yakhlu an yakuna maqaluhu fi dhalika jaddan aw haznan وهو كيف ما كان كفر. Tidak luput apa yang mereka katakan ketika itu, ketika mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana telah kita sebutkan sebab turun ayat tersebut, ya, dalam hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dan juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sepulang mereka dari perang Tabuk, maka tidaklah luput apa yang mereka katakan ketika itu, imma dikarenakan jaddan, sengaja, au hazinan, atau bercanda, bermain, ya, obrolan biasa. Kena tipu dengan itu, kata beliau, wahuwa kaifa ma kana kafar. Bagaimanapun apa yang mereka katakan, maka nyatalah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang kufur. Ya. Bagaimanapun, kondisi apapun, baik sengaja ataupun bercanda, ya, mempercandakan agama hukumnya kufur. Qala rahimahullah ta'ala, fa innal hazla bil kufri kufrun la khilafa fihi bainal ummah. Ya, karena mempercandakan, membuat lelucon dengan kekufuran, maka hal itu adalah kufur. Tidak ada pertentangan, tidak ada persilangan pendapat di antara umat ini. Ya, jikalau seseorang mempercandakan perbuatan yang kufur, maka hal itu kufur. Yang sampai ayat Allah SWT dilantunkan, kemudian ditertawakan. Ya, atau bahkan dijadikan tadi pelesetan-pelesetan, ya, dianggap sama maknanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda dan yang lainnya. La khilafa fihi bainal ummah, kata Ibn al-Arabi. Ya, bagaimanapun jenisnya, seseorang olok-olokkan agama ini, mempercandakan agama ini. Demikian pula dikatakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, istadalla ba'duhum bil ayat ala anna al jadda wal la'ba fi idhari kalimatil kufri sawa ولا خلاف بين الأمة في ذلك. Sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini di surat At-Taubah ayat 65-66 bahwasanya memperolok-olok agama, mempercandakan agama, syariat, baik itu dengan sengaja atau bermain, bercanda dalam menampakkan kalimat kufur, maka itu sama saja. Yang nampak jelas terucap dari seseorang kalimat kufur, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ya, dengan bercanda atau dengan bergurau, tetapi bergurau tadi suatu kalimat kufriyah, ya, kalimat kufriyah, kufur, dan, ya, maka itu sama saja kata beliau. Wala khilafa bainal ummati fi dzalika, tidak ada perbedaan pula di tengah-tengah umat ini tentang hal itu. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Sulaiman dalam kitabnya Taisiril Azizil Hamid. Taisiril Azizil Hamid, syarah kitab apa? Syarah kitab Tauhid. Wafatul Majid syarah kitab Tauhid juga. Syarah kitab Tauhid disyarah oleh kedua cucunya, yang satu Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, yang satu Syekh Sulaiman. Tafsir Azizul Hamid, terus syarah kitab Tauhid juga. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ajma' al-ulama ala anna man istahza'a billahi au bi kitabihi au bi rasulihi au bi dinihi kufrun. Sepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang dia mencela Allah, mencela kitabnya, mencela rasulnya, dan mencela agamanya, maka ini kufur. Walau hazilan lam yaksud hakikatal istihza ijma'an, bahkan meskipun dia memperolok-olokkan, mempercandakan agama ini tadi, Allah dan kitabnya, rasulnya atau agamanya, hal itu dengan hazila, dengan bercanda saja, bergurau, lam yaksud hakikatal istihza, dia tidak menunjukkan hal itu dengan sungguh-sungguh mencela, tetapi apa tadi, bercanda saja, ya. Maka dengan bercanda ini pun kata beliau ijma'an, ijma' para ulama, ya, tentang kekafirannya, ya. Ya, sehingga jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, ya. Jangan dianggap remeh ataupun enteng dalam urusan ini, perkara ini. Jaga lisan untuk terjatuh padanya. Itu di antara sekian kalam para ulama yang dalam permasalahan istihza, mencela, memperolokkan agama, meremehkan, menghinakan, merendahkan syariat ini, agama ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ya, serius ataupun tidak serius. Dan dalil-dalilnya telah kita lalui. Kemudian ikhwatifillah rahimahnya rahimahumullah, perlu diketahui bahwasanya istihza yang kusimu ila kismain, mencela, memperolokkan, merendahkan, menghinakan, meremehkan agama ini, ada dua macam. Yang pertama al-istihza us-salih, mencela, meremehkan, merendahkan, menghinakan, memperolok-olokkan agama secara jelas, terang-terangan, ya, secara terang-terangan dengan lisannya, dia berbicara, dia berpidato, berkhutbah, tapi isinya mencela agama, mencela sunnah, mencela syariat Islam dan mencela apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap tidak layak, tidak pantas syariat Islam untuk diterapkan di zaman sekarang dan yang lainnya. Maka ini adalah istihza as-sharih, mencela secara terang-terangan. Bentuk mencela secara terang-terangan, wa huwa alladhi hasala min al-mustahzi'in kama fil ayati wa sababi nuzuliha, sebagaimana terjadi pada ayat di surat At-Taubah ayat ke-65-66. Itu adalah istihza as-sharih dengan lisannya, dengan lisannya, dengan perkataannya dia mencela. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mereka cela. Maka itu menunjukkan terang-terangan dengan lisan. Tidak ada istilahnya tedeng-aring-aring dalam mencela syariat ini, Allah SWT, Rasulnya dan kitabnya. Sedikit-sedikit dalil katanya. Sedikit-sedikit qala Allah atau qala Rasulullah. Tidak butuh untuk hal itu katanya. Maka ini bentuk istihza as-sharih, mencela secara terang-terangan terhadap agama ini. Atau mungkin yang sering antum dengar, bagaimana keadaan manusia mencela syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupan antum semua, kan? Dikatakan sebagai aliran sesat, agama sesat, agama baru dan yang lainnya. Itu semua adalah bentuk celaan-celaan terhadap agama secara sharih, jelas dan terang. Itu contoh yang pertama dalam surat At-Taubah ayat ke-65-66. Contoh yang lainnya di surat Al-Baqarah ayat ke-212. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatu dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dikesankan, dirasakan indah kehidupan dunia bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir kehidupan dunia itu terasa indah, terasa mewah, terasa megah, terasa kekal. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mencela orang-orang yang beriman, meremehkan orang-orang yang beriman. Mana katanya kalian sholat, kalian berpuasa, tapi enggak kaya-kaya seperti kami. Bahkan melarat, sengsara. Mereka mencela terhadap orang-orang yang beriman, terhadap keimanan mereka. Ini adalah sikap orang-orang kafir yang terang-terangan mencela orang-orang yang beriman, merendahkan, tidak punya teknologi dan yang lainnya. Sebagaimana sekarang ikhwanul muslimin berbangga, merasa memiliki kerajaan terbesar di Turki. Kaum muslimin merasa mewarisi kerajaan besar di Turki setelah kehancuran mereka di Mesir. Dengan membanggakan bahwasanya kami telah memiliki pemerintah yang Islami di Turki, memiliki pesawat yang mampu mengalahkan pesawat Amerika. Miliki ini dan itu. Ujung-ujungnya kata mereka, apa yang telah kalian miliki? Apa yang telah kalian miliki? Ya, kami sudah punya ini dan itu. Kami sudah punya perjuangan ini dan itu. Kemudian kepada yang lainnya mereka mengatakan, apa yang telah kalian miliki? Apa yang telah kalian punyai? Merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Padahal kehancuran Islam, kehancuran negeri-negeri Muslim yang tersaksikan di belahan negeri Timur Tengah, baik di Mesir, baik Palestina, ya, Libya, Syria, Yaman dan yang lainnya, itu tiada lain tatkala ikhwan muslimin berupaya untuk menggempur pemerintah tanya. Tapi mereka tidak mampu, tidak memiliki kekuatan yang banyak. Demikian pula di surat Taubah, bentuk istihza as-sarih, mencela agama secara terang-terangan. At-Taubah di ayat yang ke-79, Allah nyatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafikun yang mencela orang-orang yang beriman ketika mereka bersedekah, dan mencela orang-orang yang bersedekah sesuai dengan kesanggupannya, ya, maka Allah SWT akan balas celaan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, ini kebiasaan orang-orang musyrikun, kafirun, munafikun mencela orang-orang mukminin yang bersedekah. Yang bersedekah banyak dicela oleh mereka. Wah, kamu riya saja. Kamu sedekah, kamu berinfak riya. Dicela. Demikian pula alladzina la yajiduna illa juhdahum, yang berinfak ala kadarnya pun dicela. Wah, kamu infak sedikit. Tayyib. Allah tidak butuh dengan yang segitu. Masa infak 1000. Yang banyak dicela, yang sedikit pun dicela oleh orang-orang musyrik kafir. Nah, ini adalah bentuk istihza as-sarih. Sehingga sebab turun ayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, "Lamma nazalat ayatu shadaqah, kunna nuhamil wa ja'a rajulun fatasaddaq bi syai'in katsir." Tatkala turun ayat sedekah, perintah untuk sedekah, zakat dan yang lainnya, nah kami para sahabat berupaya untuk bersedekah, mengeluarkan harta-harta mereka. Maka di antara para sahabat ada yang bersedekah dengan hartanya yang banyak. Faqalu, lantas orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, munafiqun, mereka mengatakan, mura'in, orang ini dia. Orang yang datang membawa harta yang banyak, malah mereka katakan, wah riya si fulan. Wajah rojulun tasadda kebisa'in. Kemudian datang seseorang yang bersedekah dengan satu sa', ya, dengan empat genggaman tangannya. Faqalu, maka mereka mengatakan dari kalangan orang-orang munafikun, musyrikun, inna allaha la ghaniyun an sa'in hadha, Allah tidak butuh dari satu sa' ini. Yang besar dicela, yang kecil pun dicela. Ya, sehingga turunlah ayat ini. Ini bentuk istihza yang mencela sorry secara terang-terangan. Dan yang kedua adalah al-istihza ghairu sharih, mencela tidak terang-terangan. Ya, mencela yang terang-terangan bisa antum lihat, bisa antum rasakan, ya, ketika hidup, ya, mukhalafah dengan masyarakat. Yang terkadang isi mereka bahwasanya sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah itu terasa asing, aneh, ya, menyelisihi adat kebiasaan mereka, sehingga tidak sedikit ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang itu mencela, ya, kebenaran al-haq dan mencela orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya, tidak aneh, itu sudah sejak dahulu celaan-celaan tersebut datang, bukan hanya kita yang pertama merasakannya. Yang kedua istihza yang tidak jelas, tidak terang-terangan. Hal ini kata ulama, kal bahri alladzi la sahila lahu, seperti lautan yang tidak ada tepinya, mencela yang tidak terang-terangan itu seperti lautan yang tidak ada tepinya. Artinya banyak bentuknya, bisa dengan yang memincingkan mata, mengedipkan mata, ya. Bentuk penghinaan, ya. Bisa melalui mata seorang berkedip satu dengan yang lainnya ketika lewat, ya, kehadapannya seseorang yang berjalan di atas sunnah, di atas syariat Rasulullah SAW, yang mengamalkan sunnah, baik laki-laki atau perempuannya, ya, mata satu dengan yang lainnya saling apa, saling mengedipkan, ya. Saling mengedipkan, ngarindap, ya, seperti itu kalau istilah Sunda, ya. Itu bentuk celaan dengan mata, mengisyaratkan, oh si fulan. Tapi apa? Tidak, sorry, tidak jelas dengan lisannya. Karena mungkin masih, ya, mereka juga masih khawatir kalau dengan lisannya, ya, sehingga apa, mencelanya dengan mata atau mencelanya dengan bibir, ya, dengan membentangkan bibirnya, ya, membemblekkan bibirnya atau, ya, atau dengan jarinya, ya, atau dengan dagunya, dengan anggukan kepalanya. Itu adalah istihza ghairu sharih, tidak jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di surah Al-Mutaffifin, "Innalladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun." Sungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang mujrimun, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. "Innalladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Itu kebiasaan mereka, para mujrimin, para pelaku dosa, ya, para pelaku kemaksiatan. Kesenangan mereka, hobi mereka, mentertawakan orang-orang yang beriman, ya, lewat seseorang. "Wa idza marru bihim yataghamazun." Ya, ketika orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, yataghamazun, tadi saling memincingkan matanya, mengedipkan matanya, bentuk penghinaan, pelecehan mereka. Ini sejak dahulu yang seperti ini, ya, baik laki-lakinya atau perempuannya yang lewat ke hadapan mereka dicela, ima dengan terang-terangan atau dengan tidak terang-terangan. Maka semua ini adalah perbuatan yang kufur. Di sana ada bentuk-bentuk istihza, di antaranya yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid. Al-Qaul Al-Mufid syarah apa itu? Syarah kitab tauhid juga. Kata beliau, "Man istahza'a bi sholati walau nafilatan aw bi zakah aw shaum aw al-hajj." Barang siapa yang dia mencela, yaitu mencela salat, baik itu mencela salat sunnah atau mencela zakat atau mencela puasa, mencela haji, fahuwa kafir bi ijma'il muslimin. Maka orang yang seperti ini kafir dengan ijma' muslimin. Oh, salatnya aneh katanya. Salatnya begini dan begitu. Ya. Atau sholatnya kok telunjuknya hidup katanya, gerak-gerak terus, dan yang lainnya, bagi yang berpendapat menggerakkan jari telunjuk ataupun yang lainnya, sholatnya kok harus dempet terus katanya, harus rapat, dan yang lainnya. "Wa kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah." Demikian pula yang mencela ayat-ayat kauniyah, mencela makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya. Mencela makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla ini. Yang sebagian antum tanyakan. Tanya. "Innal 'abda yatakallamu bi kalimatin la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Terkadang ucapan tersebut tidak dipikir, tidak terbetik, tetapi ternyata ucapan tersebut tadi bisa menghempaskan seseorang ke dalam neraka. Ketika ucapan tersebut mengandung istihza, ya, memperolok-olokkan terhadap agama ini. Tadi. Di antaranya dengan seseorang mengatakan inna wujudal harfi ayyam syita safa. Adanya hari yang panas di musim dingin ini adalah kedunguan. Dia mencela, kok musim dingin ada panasnya? Atau yang sering kita dengar, gara-gara hujan sial, es enggak laku bagi yang para jualan es. Dia mencela. Ayat-ayat kauniyah Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, musim panas pun dicela. Wah, sial panas katanya. Atau kurang ajar dan yang lainnya dari kalimat-kalimat kufriyah. Ya, bentuk istihza mencela. Sehingga kata tukang-tukang mantel enggak laku mantel ini, panas terus. Mencela musim, mencela waktu, atau mencela bulan yang ada. Bulan hapit katanya, terjepit, seperti itu. Dagangan enggak laku dan yang lain. Itu adalah bentuk celaan-celaan. Dan hal ini terkadang latah biasa dalam ucapan-ucapan sebagian manusia dan tentunya bentuk-bentuk yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau orang yang mencela tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya apa yang dia perbuat itu termasuk dalam mencela ayat maupun Al-Quran terkenal kuning. Hal itu ada poin yang lainnya nanti. Ya, jadi dalam seorang teranggap keluar dari agama ada syarat yang lainnya. Jadi yang kita pelajari ini bukan tahkim saksi ya, menghukumi secara perorangan, tidak. Jadi yang kita pelajari ini adalah jenis yang akan mengeluarkan seseorang dari keislaman. Itu jenisnya baru. Adapun hukum mendalamnya, di sana ada rinciannya. Di antaranya apa? Intifa'ul mawani', hilang faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk dikafirkan. Apakah dia jahil, ya, seorang yang bodoh, atau seorang yang mukroh, terpaksa, dan yang lain. Jadi yang kita pelajari yang 10 ini, pembatal-pembatal keislaman, bukan berarti setelah kita tahu langsung kita, oh kafir fulan, tidak. Tapi ada pelajaran yang berikutnya, ya, syarat-syarat kekufuran yang lainnya yang harus diperhatikan, ya. Jadi kita ini adalah mempelajari poin-poin global yang dengan poin tersebut dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Adapun lebih lanjutnya, ya, ada perkara lain yang harus kita pelajari. Sehingga perkara ini bukan perkara yang mudah, yang enteng. Ya, dan tujuannya kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini bukan berarti setelah selesai kita akan mengkafirkan fulan kafir dan yang lain, tidak. Ya. Tapi ada mabahis, perkara-perkara yang harus dibahas berikutnya. Ya, jadi syarat-syarat takfir, syarat-syarat mengkafirkan. Di antaranya tadi bulughul hujjah, sampai hujah kepada dia, dan juga intifa' al-mawani', hilang faktor penghalang yang seseorang berhak untuk dikafirkan. Jadi langkah awal yang kita pelajari ini, langkah awal, langkah secara global, hukum secara global. Ada secara rinci person, perorangan, maka perlu dilihat syarat yang lainnya. Bisa dipahami? Jadi secara global. Adapun person secara khusus, maka perlu dilihat syarat-syarat yang lainnya. Tanya. Di antara yang terbuat tadi, bulughul hujjah, sampai hujjah kepada dia. Ya, sampai hujjah kepada dia. Kemudian tidak ada faktor penghalang di antaranya ya, kebodohan ataupun keterpaksaan. Tetapi kalau sudah sampaikan hujjah kepada dia, ya, dan dia mengatakannya dengan ilmu, tahu tentang haramnya itu, tetapi tetap dikatakan, tetap diucapkan, maka serahkan ilmunya kepada para ulama. Ya, itu pun tidak serta merta kita wah berarti kafir sekalian. Serahkan kepada ahli ilmu, para ulama. Ya, kita adukan si fulan begini-begini. Tajib. Hujahnya begini-begini. Ya, telah sampai hujah kepada dia. Ya, sampaikan ya, hujah-hujah kita. Ya, baru nanti kita akan mendengar seperti apa ponisnya. Tajib. Di dalam masalah takfir ini bukan hak kita. Tajib. Yang masih dangkal keilmuannya.